Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamadillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar radio muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa dalam kajian remaja yang rutin dilaksanakan pada hari Ahad pukul 4 sore yang insya Allah akan mengangkat tema ya, pada sore hari ini mengenai ya, perbedaan yang tidak menyebabkan kita saling mencela ya. Walaupun berbeda namun tidak saling mencela. Nah, para pendengar radio muslim yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan ya, bagi seluruh manusia ini adanya perbedaan. Sudah merupakan ketetapan ya. Baik itu perbedaan fisik maupun perbedaan ya yang sifatnya ya isi kepala ya, perbedaan pendapat. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Ini sudah merupakan suatu ketetapan. Ya, maka ya yang penting adalah bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan-perbedaan tersebut ya. Dan dalam Islam ya, kalau kita bicara mengenai perbedaan pendapat dalam Islam atau mengenai khilafiyah ya, bahasa Arabnya khilafiyah atau ikhtilaf, maka ketika kita bicara soal khilafiyah, yang dimaksud dengan khilafiyah di sini adalah bukan sekedar khilafiyah antar orang, sembarang orang ya, namun khilafiyah di sini adalah khilafiyah yang terjadi di antara para ulama ya. Artinya tidaklah dihitung sebagai khilafiyah ya, perbedaan pendapat yang terjadi antara orang awam dengan ulama ya, tidak dianggap sebagai perbedaan pendapat ya, karena tidak level. Atau perbedaan pendapat antar orang awam sendiri juga tidak masuk dalam bahasan khilafiyah di sini ya. Jadi khilafiyah di sini kita batasi ya perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama yang kemudian ya masing-masing ulama mempunyai ya orang-orang yang mengikuti ya. Kalau ulama madhab berarti ya para pengikut madhabnya, kalau ulama ya biasa ya bukan imam mujtahid, maka mereka juga punya ya pengikut ya, orang-orang yang taklid kepada mereka. Nah, inilah batasan khilafiyah yang akan kita bicarakan. Jadi bukan sembarang khilafiyah ya, bukan sembarang perbedaan pendapat ya. Karena kalau orang awam berbeda pendapat maka ya hukumnya adalah mereka harus mengembalikan perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Kata Allah, fa in tanaza'tum bi syai'in faradduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang segala sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya ya. Dalam hal ini kita orang awam ketika berbeda pendapat ya kembalikan kepada orang yang lebih alim, lebih ya mengetahui daripada kita ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi ini ya kita batasi dulu khilafiyah yang dimaksud adalah khilafiyah antar para pakar ya, para ulama. Nah, kemudian para penerima muslim yang berbahagia, kalau kita bicara khilafiyah, yang biasanya ada di pikiran kita adalah ya khilafiyah ini terkait masalah-masalah fikih ya. Masalah-masalah fiqhiyah, masalah-masalah ibadah sehari-hari. Padahal yang namanya khilafiyah itu hampir mencakup seluruh aspek dalam syariat ya, baik itu fikih, akidah ya, dan lain sebagainya. Ya, tidak hanya fikih ya. Misalnya dalam hal akidah misalnya ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai apakah mayit itu mendengar suara orang yang masih hidup. Ya. Atau perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ya, apakah ya, tangisan orang yang masih hidup itu ya, menjadikan penghuni kubur itu diazab. Atau perselisihan mengenai apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj. Ya, ini menjadi bahasan di antara para ulama, menjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ini masalah akidah. Ya. Dan tidak hanya dalam masalah akidah, masalah ya misalnya masalah tafsir Al-Qur'an itu juga ya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir tentang ayat ini demikian ya. Walaupun banyak di antara perbedaan tafsir itu hanya perbedaan masalah lafziyah ya, tidak signifikan perbedaannya. Namun tetap kita katakan ada perbedaan pendapat. Ya, dan juga ada perbedaan pendapat dalam masalah qiraat. Ya. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an? Ya, itu ternyata juga ada khilafiyah di antara ulama. Ada ikhtilaf ya, antara bagaimana membaca Al-Fatihah. Ya, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ya. An'amta 'alaihim, ada yang membaca An'amta 'alaihim dan seterusnya ya. Ada macam-macam. Ada setidaknya ada 7 ya qiraat ya yang mutawatir yang menjadi ya perbedaan di antara para ahli qiraat. Ya, ada juga dalam ilmu masalah nahwu ya, ilmu nahwu juga ada perbedaan pendapatnya. Kalau orang sudah belajar ilmu nahwu sampai tingkat lanjut, maka dia akan mendapati bahwa ya ulama-ulama Basrah dan ulama-ulama Kufah itu ya para ahli bahasa dari dua kalangan itu ternyata berbeda pendapat dalam beberapa hal. Ya. Dan dalam ilmu hadis juga ada khilafiyah ya mengenai apakah perawi ini thiqah atau terpercaya, apakah perawi ini lemah, apakah perawi ini statusnya bagaimana, majhul ataukah dikenal atau tidak dan seterusnya. Apakah riwayat ini dapat di riwayat ini lemah, riwayat ini sahih, riwayat ini hasan, apakah riwayat ini dapat ditolong oleh riwayat lain dan seterusnya. Ini juga bagian dari perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Banyak ya di usul fikih, di banyak ya di hampir di semua bidang ilmu itu ada khilafiyahnya ya. Maka untuk mengetahui bagaimana kita bersikap ya mengenai jenis-jenis khilafiyah yang ada, maka kita perlu untuk mengetahui macam-macam khilafiyah ya, berdasarkan bagaimana kita menyikapinya ya. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu macam-macam khilafiyah. Nah, para pendengar radio muslim yang budiman, khilafiyah jenis pertama ya kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah khilafiyah yang sifatnya tanawwu' atau khilafiyah yang sifatnya variasi. Ya, beda namun bedanya sifatnya cuma sekedar variasi saja. Ya. Misalnya macam-macam doa iftitah, ya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Atau Allahumma kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Atau doa iftitah yang lain, ya. Atau misalnya macam-macam solawat, ya, macam-macam solawat, ada solawatnya Ibnu Mas'ud, ada solawatnya sahabat siapa, ya. Kemudian macam-macam doa, ya doa-doa itu kan kadang ada satu doa untuk satu keperluan tertentu, doanya itu bisa lebih dari satu, ya. Atau semisal yang tadi ya qiraat Al-Quran itu juga perbedaan yang sifatnya variasi, ya. tidak ada salah satu yang lebih benar daripada yang lain. Inilah karakteristik dari khilafiyah jenis ini. Bahkan ya, bisa kita katakan ini sebenarnya bukan khilafiyah, ya. Kita hanya katakan khilafiyah karena memang ada berbagai macam jenis, ya. Tapi secara perbedaan dari sisi apakah ini bertentangan dengan yang lain, ini enggak bertentangan, ya. Ini cuma sifatnya variasi. Ini namanya khilaf tanawwu' atau khilaf variasi. Dan khilaf jenis ini, ya, semuanya benar, tidak ada yang lebih benar daripada yang lain, karena hanya sifatnya hanya beda periwayat saja. Dan kita bebas untuk memilih mana yang kita lebih sukai, ya, kita lebih anggap lebih mudah, itu silahkan, ya, doa iftitah yang paling mudah silahkan. Tidak ada kemudian salah satu lebih dari yang lain, tidak ada. Qiraat juga sama, ya, qiraat, ya, kita baca sesuai dengan yang umum di daerah kita, ya. Qiraat Hafiz, ya, An Asim, itu qiraat yang sudah lazim di kita, ya. Bacaan yang sudah lazim di Mushaf Madinah juga bacaan seperti itu, ya, kita tapi kalau kita mau baca dengan riwayat misalnya Waras, ya, Wadduhe misalnya dan seterusnya, itu juga silahkan, namun tidak lazim. Tapi secara hukum silahkan saja, boleh. Ya, karena sifatnya hanya variasi. Itu khilaf jenis pertama, yaitu khilaf tanawu. Ya. Kemudian yang kedua, khilaf jenis tadad. Ya, tadad atau khilaf yang saling bertentangan satu sama lain. Ya, kalau tadi variasi itu sama-sama benar, kalau ini saling bertentangan, tidak mungkin dikatakan dua-duanya benar. Ini namanya khilaf tadad. Namun masalah dalam koridor sa'ir, yaitu khilaf yang diperbolehkan atau khilaf yang mu'tabar. Ya. Ya. Contohnya apa? Ya. Perbedaan mengenai halal atau haramnya sesuatu. Ya. Ini bertentangan, nggak mungkin disatukan, oh ini hukumnya halal sekaligus haram, nggak bisa. Ya. Kalau tadi khilaf tanawu ini sama-sama benar, ya, sama-sama boleh. Kalau khilaf tadad, ya, bertentangan dan nggak bisa disatukan. Kalau kita meyakini bahwa ini hukumnya halal, ya, berarti yang mengatakan haram itu salah. Kalau kita mengatakan bahwa ini hukumnya haram, maka yang mengatakan ini halal adalah keliru. Ya. Gak bisa kita katakan, oh ini halal sekaligus haram, gak bisa. Nah, begitu pula dengan khilaf yang bertentangan, khilaf-khilaf yang sifatnya pertentangan seperti, ya, wajib dan tidak wajibnya sesuatu. Sama juga, ya. Ini wajib, berarti yang mengatakan tidak wajib keliru, karena yang benar ini wajib. Nggak mungkin kan wajib dan tidak wajib sekaligus, nggak mungkin. Jadi pendapat yang bertentangan adalah saling menyalahkan, ya, antara keduanya, ya, karena nggak mungkin benar dan salah dalam satu waktu, ya. Atau misalnya sah dan batalnya sesuatu, ya, ini juga bertentangan, khilaf tadad, ya. Ada ulama mengatakan ini sah, ada ulama mengatakan ini tidak sah. Ya. Kalau sah, konsekuensinya ya, ya tidak perlu mengulang. Ya kan? Kalau tidak sah, berarti harus mengulang. Ya. Yang mengatakan sah ini berarti yang mengatakan sah berarti yang tidak sah itu salah. Karena yang benar adalah sah. Nah. Yang mengatakan tidak sah, yang berpendapat menganut pendapat ini bahwa ini tidak sah, berarti kelirulah orang yang mengatakan bahwa ini sah, ya. Jadi ini pertentangan, ya. Atau misalnya selain dari masalah halal haram, wajib tidak wajib, sah atau tidak sah, misalnya masyru' atau tidak masyru'nya sesuatu. Masyru' itu artinya disyariatkan, diperintahkan, ya. Atau tidak diperintahkan. Misalnya tentang kunut, ya. Yang ini mengatakan ini disyariatkan kunut ini, kunut subuh. Yang satu mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Atau mengenai mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama antara satu dengan yang lain. Mana yang lebih utama antara, ya, turun itu lutut dulu atau tangan dulu. Ya. Lebih utama lutut dulu kah? Atau lebih utama tangan dulu kah? Nah, ini masuk dalam khilafiyah tadad. Atau perbedaan yang terkait dengan tata cara ibadah. Ya, setelah rukuk itu apakah sedekap atau apakah tangannya tetap lurus ke bawah irsal, ya. Ini juga khilaf tadad. Ya. Khilaf yang bertentangan. Ya. Tidak mungkin sedekap sekaligus lurus, tidak bisa. Ya. Atau penilaian tentang suatu kesahihan hadis. Ini juga masuk dalam ranah ijtihadiyah. Suatu hadis itu sahih atau tidak sahih, itu masuk dalam ranah ijtihadiyah. Ya. Dalam khilaf yang tadad. Ya. Apakah hadisnya itu berstatus sahih atau hasan, berarti dia makbul, diterima sebagai hujah, sebagai suatu dalil, ataukah do'if, atau bahkan mungkin do'if berat sampai maudhu, sampai palsu. Ya. Ini khilaf yang termasuk khilaf yang bertentangan. Ya. Nah, penyebab adanya khilaf yang semisal ini adalah karena ya, kenapa bisa ada khilaf yang saling bertentangan seperti ini, ya, saling bisa berbeda di antara ulama, antara hukumnya halal atau haram dan seterusnya, adalah karena yang pertama, karena tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Ya, suatu permasalahan itu tidak ada dalilnya. Ya, misalnya, kalau yang ada dalilnya, misalnya sholat tidak tumakninah, itu ada dalilnya. Ya. Tidak sah, kenapa? Karena ada dalilnya. Nabi SAW menyuruh orang yang tidak tumakninah untuk mengulang sholat. Namun ada masalah-masalah yang tidak ada dalilnya, sehingga dicarikan dalil yang bisa menghukumi perkara ini. Ya. Dan itu banyak sekali. Ya. Karena tidak semua permasalahan itu telah disampaikan oleh Nabi. Ya. Pemilu misalnya, apakah ada dalilnya? Hukum pemilu, Rasulullah mengatakan haram, enggak ada. Ya. Tidak ada dalilnya. Maka ini menjadi ranah ijtihad, menjadi ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Atau boleh jadi ada dalil, namun dalil tersebut tidak sharih, tidak tegas. Penunjukan dari dalil tersebut, isinya itu tidak tegas, ya, masih bisa ditafsirkan lain. Ya. Misalnya yang terjadi di zaman Nabi SAW, ya, ketika suatu ketika beliau SAW menyuruh para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah ini cukup jauh dari Madinah. Ya, dari tempat beliau maksudnya, ya. Sehingga beliau mengutus para sahabat beliau untuk ke sana, dan beliau berpesan kepada para sahabat beliau, kata beliau, la yusalliyanna ahadu minkum illa fi Bani Quraidah. Ya. Janganlah sekali-kali kalian sholat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ya. Afwan, la yusalliyanna ahadukum sholatal asr, ya. Jangan kamu sholat asar. Ya, kecuali setelah kamu sampai di Bani Quraidah. Jadi pesan beliau ini kemudian dipegang oleh para sahabat, kemudian mereka berangkat. Dan ternyata karena jauh, ya, maka tibalah waktu asar dan mereka belum sampai di Bani Quraidah. Ya. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya, ya. Kami tidak akan sholat kecuali kalau sudah sampai di sana, walaupun matahari tenggelam. Artinya walaupun sholat asar sudah habis sekalipun, saya sholatnya tetap, kami sholatnya akan di Bani Quraidah setelah sampai tujuan. Ya. Ini pendapat sebagian sahabat yang diutus ketika itu. Sebagian lagi mengatakan, enggak, ya, kita tetap sholat di waktunya. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan itu supaya kita lebih bergegas dan lebih berangkat lebih cepat ke sana. Supaya kita sampai sana itu masih waktu asar, sehingga kita bisa sholat asar di sana. Itu maksud pesan Rasulullah. Bukan kemudian kita jalan biasa, apapun yang terjadi, sholat di sana. Bukan seperti itu. Ya. Menurut sebagian sahabat. Menurut mereka, ya, ini pertanda bahwa kita harus cepat, sehingga kita sampai sana itu masih waktu asar. Karena kita nggak boleh sholat di luar waktunya. Nah, maka terjadi perbedaan seperti ini dalam memahami sabda Nabi SAW yang cuma satu sabdanya. Berbeda penafsiran. Ya, sehingga ya sebagian sholat di sana, walaupun kurang waktu, sebagian tetap di waktunya. Dan ternyata setelah kabar itu sampai kepada Nabi, mereka ya, mereka tidak ada yang dimarahi oleh Nabi. Ya. Nabi menghargai semua ya, penafsiran yang ada. Ya. Ini contoh khilaf yang ada karena adanya dalil namun tidak secara jelas, ya, bisa ditafsirkan lain begitu. Kemudian bisa juga karena dalil itu sudah jelas penunjukannya, namun ternyata tidak dianggap sahih oleh ulama lain. Contohnya kunut subuh, ya. Kunut subuh dalilnya jelas, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqa ad-dunya. Rasulullah senantiasa salat, senantiasa kunut waktu subuh sampai beliau wafat. Nah, ini dalilnya jelas. Berarti kunut subuh masyru', namun ternyata didhaifkan hadisnya oleh sebagian ulama. Sehingga menjadi ranah ijtihad, jadi ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Atau ada hadis, ya, yang jelas namun ternyata ada dalil lain yang seolah-olah bertentangan sehingga menimbulkan apa namanya? Ijtihad, ya. Semisal hadis minum sambil berdiri atau yang lainnya. Jadi ini ya penyebab kenapa bisa ada khilafiyah yang disebabkan karena ijtihad ulama. Karena ada memang tidak ada dalilnya, atau dalilnya itu bisa ditafsirkan lain, atau karena diperselisihkan kesohihannya dalil tersebut, atau ada dalil lain yang bertentangan dan seterusnya. Ya. Maka karakteristik dari khilafiyah jenis ini adalah bahwasanya hanya ada satu pendapat yang benar. Ya. Kalau haram ya tidak mungkin sekaligus halal, dan sebaliknya, dan seterusnya. Ya. Dan setiap orang itu hanya bisa memilih salah satu pendapat, dan tidak mungkin menganut dua-duanya. Kalau tanamu bisa jadi, hari ini kita apa iftitah dengan Allahumma bait, ya, Allahumma bait baini, kemudian pada kesempatan berikutnya, kabiro, walhamdulillahi kasiro. Itu boleh, silahkan saja, karena hanya sifatnya variasi. Namun kalau khilaf yang sifatnya tabat ini ya menganut salah satu pendapat saja, halal ya halal, haram ya haram, wajib ya wajib, sunnah ya sunnah. Ya, enggak bisa kita menganut langsung ini kunut subuh ya masyru' sekaligus tidak masyru', enggak bisa. Ya. Harus menganut salah satu pendapat. Nah, di antara contoh-contoh khilaf yang sangat banyak sebenarnya, namun hanya saya sampaikan beberapa di sini, ya. Contohnya adalah turun sujud mendahulukan lutut dulu atau tangan dulu, ya. Ini karena tidak ada dalil tegas, ya. Kalaupun ada yang tegas, ini diperselisihkan kesahihannya. Atau semisal duduk di rakaat terakhir salat dua rakaat, semisal salat subuh atau salat yang lainnya yang dua rakaat, maka ulama berselisih apakah duduknya tawarruk, duduknya itu seperti duduk kita tahiyat akhir itu, atau duduknya iftirash, ya, seperti kita pada rakaat kedua. Ini berbeda ya antara Syafi'iyah dan Hambali, ini berbeda. Ya. Kemudian misalnya mengenai apakah kita bersedekap setelah ruku atau tidak bersedekap. Ya, ini juga karena tidak ada nas tegas dalam masalah ini ya. Yang dalil yang ada hanya Nabi SAW setelah ruku, ya yarfa'u ra'sahu, setelah mengangkat kepalanya dari ruku, beliau kembali ke posisi tegak seperti semula. Namun tidak begitu jelas apakah tegak ini kemudian kembali seperti sebelum sholat atau kembali seperti berdiri sebelum rukuk, yaitu bersedekap. Ini tidak ada yang betul-betul menjelaskan mengenai kaifiyahnya. Sehingga kembali ya menjadi perbedaan di antara para ulama. Ya. Kemudian yang lain contohnya misalnya hukum yang terkait dengan halal atau haramnya atau wajib tidak wajib, misalnya hukum mengenai cadar, ya, kewajiban menutup muka bagi wanita, ini juga ranah khilafiyah, ya. Sebagian ulama, ya, Syafi'iyah dan juga Hambali itu, ya, mengatakan wajib seorang wanita menutup mukanya, atau dengan cadar atau dengan yang lain menutup muka wajib bagi wanita. Namun bagi ulama lain, ya. Dan di antara ulama kontemporer yang berpendapat demikian, Syekh Al-Albani adalah ya tidak wajib menutup wajahnya. Ya, yang wajib hanya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini perbedaan pendapat karena memang banyak hadis yang membicarakan masalah ini dan saling ya karena banyak tersebut dan saling ya masing-masing saling memberikan ya pemahaman yang berbeda terhadap ya hukum yang diambil. Ya. Atau hukum tentang kehalalan beberapa jenis binatang, misalnya buaya. Ini juga diperselisihkan kehalalannya ya. Kemudian mengenai kunut tadi ya, kunut juga sudah kita bahas tadi ya, bahwa ini masalah khilafiyah, masalah yang memang sudah diperselisihkan dari zaman dulu. Ada yang menganggap ini bid'ah, dan yang mengatakan bid'ah juga punya dalil ya. Yang mengatakan bahwa itu masyru' juga punya dalil, dan masing-masing juga sudah mengemukakan ya, bahwa ini enggak bisa karena lemah dalilnya. Yang ini, oh ini juga enggak bisa. Sudah saling diskusi sudah sejak lama. Dan ini sudah menjadi khilafiyah yang masyhur di kalangan kita ya, mengenai kunut subuh. Kemudian mengenai isbal ya, isbal tanpa sombong, ini juga ya harus kita akui bahwa ini adalah masalah khilafiyah ya. Karena ya tidak sedikit juga ulama yang mengatakan ya isbal tanpa sombong itu ya tidak termasuk dalam hukum ya yang haram. Ya. Walaupun yang kita anggap lebih kuat adalah bahwasanya isbal ya itu adalah haram baik dengan sombong ataupun tidak berdasarkan dalil-dalil yang ada dan juga pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak kita temukan mereka berselisih dalam masalah ini ya. Ini beberapa jenis khilafiyah. Kalau yang terjadi sekarang misalnya yang sedikit kekinian misalnya masalah pemilu. Ini juga masalah yang diperselisihkan ya mengenai hukum pemilu ketika keadaan memang mengharuskannya. Ya. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan tetap enggak boleh pemilu, ikut berpartisipasi ya. Karena itu artinya kita ikut menyamakan ya, suara antara ya, orang muslim dengan non muslim, ya, orang bodoh dengan orang cerdas ya. Dan termasuk membantu ya langgengnya sistem yang tidak benar, sistem yang kita anut sekarang ya, yang mengandalkan ya apa kedaulatan pikiran manusia dibanding apa di atas kedaulatan syariat. Ya ini suatu hal yang keliru ya. Makanya sebagian ulama tetap pada pendapatnya untuk tetap tidak boleh ikut pemilu. Ya. Namun ada juga yang berpendapat karena kondisinya memang mengharuskan demikian, maka dalam hal ini pemilu kemudian ya silakan ikut pemilu dalam rangka mengurangi kemudharatan. Ini juga masalah ijtihadiyah. Nah, para pendengar radio muslim yang berbahagia, itu tadi ya dua jenis khilafiyah yang sama-sama kita katakan sa'ir. Khilaf yang dibolehkan, yang ya yang lapang, yang ditoleransi, yaitu khilaf yang sifatnya tanawu', yang sifatnya variatif tadi, atau yang sifatnya tadabbut namun ijtihadiyah. Namun memang perkaranya ijtihadiyah, tidak ada dalilnya sehingga ya ulama berijtihad kemudian menelurkan hukum yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ini khilaf yang diperbolehkan, yang luas ya, yang diperkenankan untuk ya kita memilih salah satu pendapat yang kita anggap lebih kuat ya. Maka dalam khilaf yang semisal ini tidak boleh kita mengingkari pendapat yang bertentangan dengan pendapat kita seperti halnya kita mengingkari kemungkaran. Ya, perlu diingat ya, tidak boleh mengingkari orang yang berbeda pendapat dengan kita sebagaimana kita mengingkari kemungkaran. Kalau kita menemukan suatu kemungkaran misalnya, kita ingkari dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati ya, karena itu suatu kemungkaran. Nah, maka dalam masalah khilafiyah tidak boleh seperti itu. Ya. Contohnya misalnya orang yang ya contohnya masalah cadar ya, masalah jilbab dan cadar. Ya. Itu perbedaan pendapat dengan itu permasalah ijtihadiyah. Ya. Masalah kewajiban cadar. Maka tidak boleh orang yang misalnya meyakini kewajiban cadar memaksakan pendapatnya dengan cara bernahi mungkar, ini mungkar ini enggak boleh, kamu harus pakai, enggak bisa. Ya. Enggak boleh nahi mungkar dalam masalah yang diperselisihkan. Yang boleh itu kalau dalam masalah yang disepakati bahwa itu kemungkaran. Misalnya enggak pakai jilbab, itu mungkar baru. Nahi mungkarlah dalam masalah-masalah yang seperti itu, yang disepakati bahwa ini enggak benar. Kalaupun ada segelintir orang yang dianggap ulama membolehkan ya wanita membuka jilbabnya, nah ini jelas-jelas menyelisih nas ya, ini pendapat yang tidak teranggap ya. Namun kalau dalam koridor ijtihadiyah enggak boleh. Kita mengingkari pendapat yang berbeda. Dan bahkan ya, dan perbedaan semisal ini ya, itu setiap orang dihukumi sesuai dengan apa yang dia yakini. Kalau orang misalnya bercadar, meyakini kewajiban cadar, ya, maka dia berdosa ketika dia menanggalkannya, ya, sesuai dengan yang dia yakini. Ya. Kalau orang yang bercadar menganggapnya sunnah, maka dia tidak masalah, dia melepas cadarnya. Dia dihukumi sesuai dengan apa yang dia yakini. Dan di antara hal yang menakjubkan, ya, yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya mengenai bagaimana hukum sholat berjamaah dengan orang yang berbeda mazhab, nah ini ada pertanyaan menarik ya dari seorang penanya, dan kemudian beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, waqad kana sahabati wa tabi'una wa man ba'dahum minhum man yaqra'ul basmalata wa minhum man la yaqra'uha. Di antara para sahabat dan juga tabi'in dan juga orang-orang setelah mereka, ya, di antara mereka ada yang mereka, ya, membaca basmalah ketika sholat, ya, Al-Fatihah, ada juga yang tidak membacanya. Wa minhum may yajharu biha wa minhum man la yajharu biha. Dan ada yang mengeraskan basmalah dengan bismillahirrahmanirrahim dikeraskan, ada juga yang tidak, artinya cuma pelan. Wa kana minhum may yaqnutu fil fajri wa minhum mal la yaqnut. Dan ada di antara mereka yang kunut dan ada yang tidak kunut di salat subuh. Kemudian ada di antara mereka yang yatawaddau minal hijamah war ru'af wal qai. Ada yang mereka berwudu disebabkan karena bekam, mimisan dan muntah, dan ada pula yang tidak berwudu karena sebab-sebab dia tadi, ya. Dan di antara mereka juga ada yang yatawaddu min masjid dzakari wa masjid nisa. Dan di antara mereka ada yang berwudu karena memegang kemaluan dan memegang wanita bisyahwah, dengan syahwat. Dan ada pula yang berpendapat, ya, tidak perlu berwudu. Ya. Dan di antara mereka ada yang berwudu karena, ya, qahqahah, ya, karena tertawa keras dalam sholatnya, ya. Kalau ulama Hanafiyah itu berpendapat orang yang sholat kemudian tertawa terbahak-bahak, bukan hanya sholatnya yang batal, wudhunya pun batal, ya. Namun yang lain berpendapat, ya, tidak berpendapat demikian. Wa minhum may yatawaddau, ya, min akli lahmil ibili wa minhum man la yatawaddau min dzalika. Dan di antara mereka ada yang berpendapat, ya, harus wudu setelah makan daging unta, dan ada yang berpendapat tidak harus berwudu. Ya. Dan bersamaan dengan semua itu, wa ma hadza fa kana ba'dhum yusalli khalfa ba'din. Bersamaan dengan adanya realitas semacam itu, ada ya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, ternyata mereka salat bersama-sama, saling mengimami satu sama lainnya. Ya, semisal Abu Hanifah dan juga, ya, para pengikut beliau dan juga Imam Syafi'i, dan selain mereka sholat di belakang, ya, para imam Madinah dari kalangan Imam Malikiyah, ya. Wa in kanu la yaqra'una al-basmalata la sirran wala jahra. Walaupun mereka itu tidak membaca basmalah dan Al-Fatihah, baik itu keras maupun tidak keras, tidak membaca basmalah sama sekali. Kalau Syafi'iyah, karena itu bagian dari Al-Fatihah harus dibaca. Kalau enggak dibaca enggak sah, ya, karena menghilangkan salah satu ayat dalam Al-Fatihah. Harus dibaca Al-Fatihah, harus dibaca basmalah. Nah, mereka bermakmum di belakang, ya, orang yang tidak meyakini wajibnya baca basmalah, sehingga tidak baca basmalah. Dan mereka tetap menganggap sholatnya sah, ya. Sah dengan itu, ya, tidak mengulang sholatnya. Meskipun kalau dia sendiri yang sholat enggak membaca basmalah, ya enggak sah. Ya. Namun dia sholat di belakang orang yang meyakini hal yang lain, ya. Dan tetap sah sholatnya. Ya. Dan juga Abu Yusuf, ya, sholat di belakang Harun Ar-Rasyid, dan beliau itu, ya, berbekam. Dan Imam Malik berfatwa bahwa tidak perlu wudu kalau berbekam, ya. Jadi kalau ya, beliau itu sendiri berpendapat bahwa ini harus wudu, kalau enggak wudu kan karena batal ya wudunya. Tapi sholat di belakang orang yang dia anggap itu batal wudunya. Namun karena yang imamnya yang dia jadikan imam itulah orang yang meyakini pendapatnya sendiri, ya dia sah dengan pendapatnya, kita sah dengan pendapat kita. Ini keindahan ya, keindahan para ulama terdahulu bahwa mereka ya toleransi dalam masalah seperti ini ya. Dalam masalah sah tidak sah loh ini, bukan masalah yang enteng loh. Ya. Karena konsekuensinya kalau sah ya enggak ngulang. Kalau tidak sah harus ngulang, belum dianggap sholat ya. Belum dianggap menunaikan sholat kalau tidak sah ya. Tapi ternyata mereka ya meyakini ya bahwa masing-masing punya pandangannya ya. Nah, sikap kita ya terkait dengan ya, pendapat-pendapat yang berbeda adalah kita yang pertama tadi ya, enggak boleh kita kemudian mengingkari orang yang berbeda pendapat dengan sebagaimana kita mengingkari kemungkaran. Kemudian enggak boleh melarang orang untuk berbeda pendapatnya dengan kita. Kamu ngomong enggak mau harus sama dengan saya, enggak bisa kayak gitu ya. Dia kalau memang itu masalah ijtihadiyah silakan. Ya. Kalau bukan ijtihadiyah ya nanti ada pembahasan yang lain lagi. Ya. Maka ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio muslim, ya, orang yang berbeda dengan kita dalam masalah ijtihadiyah itu pada hakikatnya mereka tidak berbeda dengan kita. Mereka sama dengan kita. Kenapa? Sama-sama mengikuti dalil. Ya. Saudara kita seandainya dia berpendapat bahwa misalnya ya, kunut itu masyru', ya. Karena mengikuti dalil, menurutnya dalilnya kuat, ya. Menurutnya dalilnya kuat, ini enggak dhaif hadisnya ini. Saya sudah baca pembahasannya, ada yang menguatkan dan seterusnya, ya. Secara dalil saya tetap mantap di sini, ya. Kalau saya dipaksakan untuk malah yang ini malah enggak tenang hati saya. Saya mantapnya dalilnya ini. Memang betul-betul jujur menurut dia dalilnya lebih kuat itu. Di kita juga melihat ini walau menurut saya dhaif hadisnya, enggak bisa dipakai. Ya. Sehingga saya tetap meyakini bid'ahnya atau tidak masyru'nya kunut subuh. Ini sama-sama mengikuti dalil. Yang ini mengikuti dalil, yang ini juga mengikuti dalil. Pada hakikatnya kita tuh sepakat. Ya. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Sehingga enggak perlu kita kemudian gontok-gontokan, enggak perlu kita bertengkar dalam ya, perkara-perkara yang semisal ini. Ya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Sebenarnya masih ada satu jenis khilafiyah lagi, ya, namun karena keterbatasan waktu akan saya bahas sedikit saja mengenai khilafiyah jenis ketiga, yaitu khilafiyah yang tidak mu'tabar. Tidak mu'tabar itu tidak dianggap. Khilafiyah yang lemah, ya, yang nanti penyikapannya berbeda. Ya. Ya, khilafiyah yang disebabkan karena ya, dia menyelisih nas atau menyelisih dalil yang soreh, yang tegas. Ya. Yang kita sebut dengan pendapat yang syadz, yang nyeleneh. Ada pendapat ulama yang nyeleneh, ya, yang syadz, yang kita sebut dengan zallatul alim, tergelincirnya seorang ulama. Misalnya apa? Ya, misalnya pendapat bolehnya memainkan semua jenis alat musik. Ini bertentangan dengan nas, ya. Ya, karena nas jelas mengatakan, ya, akan ada di antara umatku nanti yang menghalalkan sutra, khamr, ya. Dan juga zina dan juga alat musik. Dan juga di selain yang banyak mengenai musik. Kalau ada yang kemudian ulama yang datang belakangan ya, setelah datangnya nas-nas dan ijma kemudian berpendapat bolehnya alat musik, nah ini pendapat yang syadz dan tidak patut untuk diikuti dan tidak ditoleransi. Ya, beda dengan yang tadi ya, yang meskipun tadi soal halal haram, sah dan tidak sah, namun karena itu ijtihad ya ditoleransi. Namun kalau masalah yang seperti ini karena pendapatnya nyeleneh, bertentangan dengan nas yang sharih dan ijma, maka tidak ditoleransi. Dan yang seperti ini juga tidak sedikit, ya, karena ulama itu juga boleh tergelincir. Ya. Meskipun kita tetap menghormati mereka, namun kita tidak boleh mengikuti pendapatnya yang memang nyeleneh, ya, seperti pendapat bolehnya riba fadl, ya, riba yang berbeda, apa namanya, tukar menukar dengan berbeda. Apa namanya berbeda nilai itu tidak boleh. Boleh menurut sebagian ulama ya, di antara Ibnu Abbas membolehkan yang demikian. Bolehnya nikah mut'ah. Orang-orang Mekah zaman dulu membolehkan nikah mut'ah, ini tidak boleh. Ya, ini termasuk khilaf yang tidak mu'tabar. Atau pendapat bolehnya ya memberontak kepada penguasa muslim. Ini juga bukan khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf yang ditoleransi. Ya, dan semua pendapat yang bertentangan dengan ijma, dengan kesepakatan para ulama, inilah pendapat-pendapat yang nyeleneh dan tidak boleh kita mentoleransi pendapat yang semisal ini. Kalau ada yang berpendapat demikian, maka harus kita ingkari dan kita jelaskan bahwa ini pendapat yang syadz, yang nyeleneh, yang tidak patut untuk diikuti. Ya. Maka kesimpulannya, ya, para pendengar radio muslim, kita perlu mengenali jenis-jenis khilaf ini, ya, supaya kita bisa bersikap, ya, seperti apa, ya, terkait dengan khilafnya. Ya. Kalau khilafnya termasuk yang mu'tabar, yang memang diizinkan untuk ijtihad di dalamnya, maka tadi sikapnya, ya, saling bertoleransi, enggak boleh melarang satu sama lain, enggak boleh nahi mungkar satu sama lain, silahkan sholat bareng, silahkan menikah, ya, enggak ada larangan kan menikah antar mazhab, enggak ada. Ya, saling bertoleransi, saling menghormati, ya. Meskipun kalau mau diskusi silahkan, mau menyampaikan pendapatnya, menulis dalam suatu tulisan ilmiah yang panjang, oh ini menurut saya haram karena ini dalilnya, silahkan. Itu bagian dari keilmiahan, ya, diskusi, enggak masalah. Karena itu bukan paksaan, ya. Antum menulis suatu ulasan mengenai haramnya isbal, ya, nggak boleh dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Ya, nggak ada yang maksa, ya. Tapi dia nulis memang bahwa pendapat yang membolehkan ini lemah karena begini. Itu boleh, silakan saja, ya. Yang nggak boleh apa? Memaksakan, melarang, itu yang nggak boleh, ya. Berdiskusi, ngajak, ya. Kamu, saya sarankan untuk nggak isbal, itu silakan. Sekedar mengajak, ya. Ya, sekarang mengajakkan apa? Ya, ini sunnah Nabi. Ya. Saya ajak untuk mengikuti sunnah Nabi. Ya. Tapi kalau maksa, enggak boleh. Ya, karena itu masalah khilafiyah. Maka, ya, akhirul kalam, ya, pesan dari kami adalah kita hendaknya senantiasa terus menuntut ilmu. Ya, supaya nanti tahu mana yang, oh ini ternyata khilafiyah. Oh ini ternyata ini khilaf yang tidak ditoleransi. Ya. Ini ternyata pendapat yang nyeleneh. Nah, ini kita tahu semua ini dari ngaji, dari belajar, ya. Maka kita harus lebih rajin, ya, belajar ngaji, ya, secara rutin ngaji fikih, ngaji akidah, ngaji semuanya, supaya kita lebih luas wawasannya sehingga kita tidak salah dalam bertindak, ya. Kata para ulama, kata ulama terdahulu beliau mengatakan, Imam Qatadah mengatakan, "Man lam ya'rifil ikhtilafa lam yashumma raihatal fiqhi bi anfihi." Siapa yang tidak mengenal perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, maka dia belum mencium bau fikih, ya. Dia belum mengerti apa pandang fikih, ya. Nah, dengan mengenal semua itu, diharapkan kita bisa semakin bijak dan tidak saling mencela satu sama lainnya. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan sore hari ini. Ya, sobat muslim, para mendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, demikian tadi kita telah ikuti bersama sesi pertama kajian remaja pada sore hari ini dengan judul Walau Berbeda Tak Saling Mencela. Ya, sobat muslim, di sesi yang kedua nanti silakan sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung mengirimkan pertanyaan sobat muslim melalui pesan singkat SMS atau juga WhatsApp di 0823-2727-5333. Dan kita akan rehat jeda sejenak. Jangan kemana-mana sobat muslim, tetap di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, tokso pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. 1467 kHz Radio Muslim AM. 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, kita kembali lagi di kajian remaja. Di sesi yang kedua ini kita akan masuki sesi tanya jawab dari tema kita pada sore hari, yaitu walau berbeda tak saling mencela. Silakan bagi sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung melalui pesan singkat lewat SMS atau juga WhatsApp di 0823 2727 5333. Baiklah Ustaz, kita akan masuki sesi tanya jawab. Kita coba jawab satu persatu pertanyaan pada sore hari ini. Baik Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kita tahu sebuah perkara itu masuk dalam ranah khilafiyah atau bukan Ustaz? Ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya, dari ngaji. Ya, kalau kita sekedar ya semua itu dapat dari menuntut ilmu ya. Kalau kita ngaji, biasanya ustadznya itu selain memaparkan satu pendapat yang menurutnya lebih kuat, kadang ada juga yang kemudian menampilkan pendapat lain yang berbeda. Nah, dari situlah kita mengetahui bahwa ternyata ini masalahnya khilafiyah ya. Dan ini tidak masalah ya, mengungkapkan bagi seorang mu'alim, seorang pengajar, ketika mengajarkan fikih kemudian dia katakan bahwa ini ada perbedaan pendapat, ini akan lebih bermanfaat ya bagi pelajarnya ya, supaya dia tahu dan bisa bersikap dengan benar ya. Intinya dengan kita lebih banyak mengaji, insya Allah akan tahu nanti mana yang khilaf, mana yang bukan. Ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, silakan sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung lewat SMS atau juga WhatsApp di 0823 2727 5333. Baik Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ustaz, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan antar pendapat Ustaz ini? Nah, ini bagaimana kita harus mengikuti, mana yang harus kita ikuti jika ada ustadz yang berbeda pendapat nih? Ini mohon penjelasannya. Ya, sama dengan bagaimana kita mengikuti pendapat di kalangan ulama ya. Yang dilihat pertama adalah dalilnya ya, tidak melihat kepada personnya, terus melihat kepada dalil yang digunakan, karena mereka sudah sama-sama orang yang bergelut dalam bidangnya dan sudah beristiqomah sesuai dengan kemampuannya. Maka yang kita lihat pertama adalah dalilnya. Kalau mana yang menurut kita lebih dekat kepada kebenaran, itulah yang harus kita pegang, meskipun ternyata itu datang dari orang yang mungkin kurang senior dibandingkan dengan yang lain. Tapi ternyata dalilnya lebih menenangkan hati kita ya. Dan kita bisa menilai kayak semacam itu, bisa kita nilai ya. Penjelasan ini lebih memuaskan, lebih menenteramkan hati, maka itulah yang kita pilih, karena mendekati kebenaran ya, menurut kita lebih dekat pada kebenaran. Jika kita tidak bisa kemudian memutuskan karena keterbatasan ilmu yang kita miliki ya, karena kita tidak punya perangkat untuk bisa memahami apa hujah-hujah mereka ya, kita bingung ini maksudnya apa ya, maka barulah ketika itu kita menilai dari ulamanya ya, dari siapa yang lebih dianggap lebih warok dalam masalah, lebih pakar atau yang lainnya ya. Jadi yang patokan pertama adalah dalilnya. Ketika itu tidak memungkinkan, maka ya pilih pendapat ulamanya yang dianggap lebih menguasai. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sore hari ini Ustaz, karena ya, tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Ya, pertanyaan terakhir untuk ke sore hari ini, Ustadz, bagaimana kita menyikapi orang yang mengucilkan kita karena kita berbeda pendapat, Ustadz? Nah, ini bagaimana Ustadz kita menyikapinya, Ustadz? orang yang mengucilkan kita karena beda pendapat, lalu kita seperti dikucilkan seperti itu, Ustaz. Ya. Gimana ya? Ya, kalau orang dikucilkan, ya kita sebisa mungkin menjelaskan, ya mendekatinya dan menjelaskan kepadanya bahwa ya kenapa harus mengucilkan saya, gitu ya. Apa masalahnya? Ya kita bangun komunikasi dengan dia. Ya, kalau dikucilkan itu kan nggak enak. Ya. Dan Rasulullah SAW melarang mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, menghajar nggak boleh. Ya. Dan kalau memang saya tidak berbuat suatu kemungkaran, kenapa mengucilkan saya? Yang penting bangun komunikasi antar sesama kita. Dan itu juga sarana untuk kemudian menjelaskan kepada dia bahwa yang saya lakukan adalah demikian-demikian karena mengikuti sunnah atau karena apa namanya pendapat yang saya anut ini ada dalilnya ini. Jadi dia juga bisa memahaminya. Ya kalau dia sendiri ya enggak perlu kita kemudian katakan enggak boleh mengucilkan saya. Dalilnya ini ya, itu malah dia terkesan untuk nanti akan semakin jauh ya. Mending kita lebih kepada menjelaskan, bertanya kenapa dikucilkan dan kita menjelaskan, ya ketika dia sudah mengungkapkannya kita menjelaskan apa yang memang menjadi masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, ke jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan sobat muslim, demikian ke sesi kedua kita telah simak juga jawaban-jawaban dari Ustaz Christian Ragil Hafizullah Ta'ala pada sore hari ini. Maka dengan begini, maka kebersamaan kita berakhir di sore hari ini dalam kajian remaja edisi hari ini, hari Ahad 12 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, yang juga bertepatan di tanggal 17 Februari 2019 pada sore hari ini di pukul 16.59 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada sobat muslim semua yang sudah setia menyimak dan juga mengikuti program acara ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Rizkian Ragil menambah khazanah keilmuan kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam memahami serta dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah sobat muslim, saya Medi dari Studi Radio Muslim Jogja. Juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan dan juga kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.